الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tafsir surat Al-Insan, dan kita telah menjelaskan pada tiga ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan kebenaran, jalan hidayah, dan Allah Azza wa Jalla telah merinci secara gamblang mana tariqul huda dan mana tariqul dalalah, mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Tinggal seorang memilih apakah dia ingin merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirah, maka hendaknya dia menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan di antara tanda syukurnya seorang ketika seorang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang itu kufur, wa imma kafura wa imma kafura, seorang menjadi kufur membalas kenikmatan dengan kekufuran, membalas berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kesyirikan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, adanya hidayah, adanya penjelasan dari Allah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah iqamatul hujjah, sebagai penegak hujjah bagi hamba-hambanya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hiduplah orang yang hidup di atas kejelasan pula. Lalu pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah mempersiapkan lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir itu salasila. Salasil jamak dari silsilah. Silsilah yakni rantai dari besi. Disebutkan dalam tafsir, inna a'tadna lil kafirina quyudan min hadidin, sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir quyud, ikatan-ikatan, rantai-rantai dari besi, tushaddu biha arjuluhum, yang dengannya diikat kaki-kaki mereka. Nah, ini di dalam neraka tentunya. Kaki-kaki mereka di rantai. Wa aghlalan. Ay aghlal. Belenggu-belenggu. Tughallu biha aydihim ila a'naqihim, untuk memborgol, untuk membelenggu tangan-tangan mereka sampai ke leher-leher mereka. Jadi dalam keadaan terikat, tangan terikat, kaki terikat, dan ditambah lagi wasairan, yakni naran yuhraquna biha, neraka yang mereka itu dibakar dengannya. Ini yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'tadna, menunjukkan bahwa hal ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa neraka itu telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah bahwa al-jannatu wan-naru makhluqatan. Surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dengan hikmah yang Allah Jalla wa'ala tetapkan, menyelisih pendapat Ahlul Bid'ah dari Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga sekarang belum ada, neraka sekarang belum ada, sebab kalau sudah ada sia-sia penciptaannya. Dan ini ucapan yang batil. Dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah mutawatirah yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam neraka manusia disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wala azabul akhirati ashad. Siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat itu lebih pedih, lebih menyakitkan. Ini sudah di dalam neraka enggak bisa keluar. Ditambah lagi ikhwan belenggu, ya. Seorang sudah dipenjara, dirantai lagi. Coba dibayangkan. Seorang dimasukkan ke dalam penjara. Sudah di dalam penjara, diikat lagi. Tangannya diikat, kakinya diikat. Betapa tersiksanya dia. Orang menderita di dunia. Seperti itu keadaannya. Bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari an-nar. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, menyebutkan sebaliknya, mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrar, al-abrar jam'u barr, ay الطاعه اهل الطاعه ورقرن طاعت. ان الابرار اي ان اهل الطاعه والاخلاص, orang-orang yang taat dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'adduna haqqallah. Al-abrar itu mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang berserah diri hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Yashrabuna min ka'sin, maka mereka itu minum. Yashrabun, mereka minum yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Min ka'sin, dari tempat minum, ya, al-ka'as, tempat minum. Kana mizajuha kafura, yang campurannya itu adalah kafur. Nanti akan dijelaskan pada ayat yang berikutnya apa yang dimaksud kafura. Sebutkan dalam tafsir, yashrabuna yawmal qiyamati min ka'sin fiha khamrun. Ya. Jadi mereka meminum pada hari kiamat itu dari tempat minum yang di dalamnya terdapat khamr. Khamr yang tidak menyebabkan hilangnya akal. khamr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ladzatun lisyaribin, kenikmatan dan kelezatan bagi yang meminumnya. Khamrun mamzujatun bi ahsani anwa'i thayyib. Khamr yang dicampur dengan wangian yang paling baik jenisnya. Wa huwa ma'ul kafur, yaitu air al-kafur, mizajuha kafura. Yang kafura ini nanti akan dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Taib ya akhwan, naktafi bihada. Tafadhalu hafidhakumullah.